Bismillahirrahmanirrahim. Min asalib tarbiyah. Tariqatu su'ali wal jawab minnal asalib at-tarbawiyah. An-najihah qadiman wa hadisan. Ini masih hadis pertama ya. Jadi hadis pertama itu Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad ya. Dan ternyata tanya jawab itu ya, tanya jawab itu adalah cara pendidikan yang paling baik ya. Yang paling baik dan dibuktikan berhasil baik zaman dahulu maupun saat ini. Waqad takarrarat fi ta'limin nabi li ashabihi fi katsirim minal ahadits annabawiyah. Ini malah tidak kelihatan ya. Minal ahadits annabawiyah lima fihi min laftin tibahi sami'in wa idadi adnani adhanihim li talakil jawabi as-sahi. Jadi asalib ini, asalib atau metode ini itu berulang-ulang kali dilakukan oleh Nabi Muhammad saat beliau mengajari para sahabatnya ya, di berbagai permasalahan, di banyak hadis Nabi banyak sekali bertanya ya, maksudnya ada dialek, ada tanya jawab antara Nabi dengan para sahabat. Mengapa hal itu sering dilakukan? Karena tanya jawab itu bisa menggugah pendengar ya. Kalau hanya satu arah ya, pengajarannya satu arah, guru menjelaskan saja kemudian murid mendengarkan, itu kan rawan ngantuk ya. Bukan rawan lagi, malah kebanyakan juga tidur. Juga untuk para sahabat atau para murid yang mendapati gurunya sering bertanya, itu dia akan siap-siaga, dia akan siap-siaga untuk menjawab apa yang ditanyakan. Ataupun kalau memang yang bertanya adalah orang lain, kalau yang bertanya adalah orang lain, itu murid yang lainnya kan dia juga akan mendengarkan jawaban yang benar itu bagaimana. Jadi pertanyaan tanya jawab itu adalah salah satu dari yang diajarkan Malaikat Jibril kepada kita saat bertanya tentang iman Islam dan iman ya, asalib tarbiyah. Jadi metode atau tata cara pengajaran. Kemudian ini kita sudah masuk ke hadis yang ketiga. Loh, yang ketiga ya. Arkanul Islami wa da'imuhul idham. Rukun Islam, rukun ini ya artinya kalau di kamus itu ada arti apa itu tiang ya, jadi tiang Islam. Daim juga sama, dan juga pondasi atau tiang yang besar, tiang Islam besar maksudnya ya, pondasi kuat Islam. Hadis yang kedua ini diriwayatkan an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qol. Jadi hadis yang kedua diriwayatkan dari Abdullah ya. Abdullah ini putra dari khalifah kedua Umar bin Khattab ya. Biasanya dikenal dengan Abdullah ibnu Umar. Beliau punya kunyah Abi Abdurrahman, ini kunyah ini. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah yaqul, buniyal Islamu ala khamsin." Jadi beliau mengatakan bahwa Abdullah bin Umar pernah mendengarkan Rasulullah bersabda. Sabdanya berbunyi, buniyal Islam ala khamsin. Jadi bangunan Islam itu atau agama Islam itu dibangun atas lima tiang ya. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, iqomi sholah, mendirikan sholah. Wa ita'i zakah, membayar zakat. Wa hajjil baiti, berpuasa di haji ya, haji di Mekah. Kemudian wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dua hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, dua ulama besar ya. Kemudian ternyata dalam redaksi hadis itu ini ada tahrij ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Iman, ini ada babnya di sini. Kemudian Muslim di juga bab iman, Tirmizi, Nasa'i, lalu Imam Ahmad ya. Jadi dalam hadis ketiga ini menjelaskan bangunan Islam. Hadisu arkanul Islam hadisun azimun jiddan fahuwa ahadu qawaidil Islam al jawami'il ahkam. Ini al apa ini? Wa ya, wa jawami'il ahkam, berarti ini terlalu besar ini. Wa jawami'il ahkam. Jadi hadis bunyal Islam, hadis arkanul Islam itu hadis yang sangat besar ya. Dan hadis ini merupakan salah satu dari kaedah Islam atau ya kaedah Islam, dan juga hadis yang mengumpulkan banyak sekali hukum-hukum dalam Islam. Itfihi ma'rifatuddin wa mayu'tamadu alaihi wa majma'u arkanihi. Karena dalam hadis ini ada pengetahuan agama, ada juga hal-hal yang kita sandari ya dalam beragama. Dalam beragama apa yang kita disandari, apa yang kita sandari, apa yang kita sandarkan ke sana. Dan juga berbagai rukun-rukun dalam beragama. Wa hadhil arkanu mansusun 'alaiha fil Qur'anil Karim. Jadi rukun-rukun ini, rukun-rukun atau pondasi ini atau tiang ini itu juga dijelaskan oleh Al-Qur'an. Kemudian sekarang bahasa hadis. Lugatul hadis bunya fi'lun madhin, ini mestinya ya-nya tidak ada ya. Mabniyun lil majhul min bana yabni binaan ay usisa. Kata bunya ini adalah fi'il madhi yang dimabnikan majhul ya. Wazan fu'ila diambil dari bana yabni binaan yang berarti dibangun ya. Usisa itu artinya ya dibangun. Didasarkan, bisa diartikan dengan dibangun atau di apa ya, didasarkan juga bisa. ala khomsin wa fi riwayatin ala khomsatin. Jadi ada riwayat yang menggunakan tak ya, ada yang tanpa tak. Ai khomsati khomsi da'im au khomsati arkan. Jadi adat ma'dud itu kan apa, hitungan ya, hitungan dalam bahasa Arab itu kan tergantung yang dihitung. Yang dihitung itu perempuan atau laki-laki. Kalau yang dihitung perempuan itu kebalikannya ya. Kalau yang dihitung perempuan itu berarti tanpa tak, kalau laki-laki ada taknya. Jadi kalau hadisnya menggunakan khomsin, maka yang dihitung adalah perempuan, yaitu da'im. Da'im ini mufradnya perempuan. Kalau khomsatin berarti laki-laki. Laki-laki arkan ini laki-laki. Jadi maksud dari lima ini tergantung ya. Tergantung riwayatnya bagaimana. Ala bimakna min. Jadi ala itu kata ala. Ala khomsin ini itu maknanya makna min ya. Ya, semoga bermanfaat.